أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan pembahasan beliau tentang jangan berpegang kepada ucapan Imam Hafiz. Hadis ini sahih, hadis ini sahih. Ini la ibrah, tidak bisa jadi pegangan. Berbeda dengan mengkoi, mengutri Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Jika mengatakan sahih, maka bisa dipegang. Dan Imam Hakim termasuk yang bermudah-mudah mensohhikan hadis. Kemudian juga jangan berpegang kepada ucapan Ibnu Hibban, sipulan sikok, sipulan sikok. Ini juga belum bisa dijadikan pegangan. Kemudian sebaliknya, ucapan Ibnu Jauzi, Al-Sini Maulu, ini juga belum bisa dijadikan jalan. Yang terakhir, ucapan Ibnu Munzir, dalam hal ini para ulama telah ijma, ucapan ini belum bisa dipegang. Ya, ini berdasarkan penyelidikan para ulama terhadap imam, empat imam ini dalam masalah hadis. Tentu ini berbeda dalam masalah fikih, berbeda lagi dalam masalah ijtihad. Ini masalah ilmu, ilmu yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali ahlul hadis sendiri. Ya, maka al-tafsir tidak boleh memasuki ruang ahlul hadis. Ahli fikih tidak boleh memasuki ruang ahlul hadis. Ya, ahli usul fikih tidak boleh memasuki ruangan ahlul hadis. Adapun ahlul hadis, mereka boleh masuk ke ruang ahli tafsir, boleh masuk ke ruangan ahli fikih dan seterusnya. Karena ahli hadis dengan sendirinya dia ahli fikih, ahli tafsir dan seterusnya. Yes. Maka Al-Firqatul Najiyah, salah satu tafsiran dari Al-Firqatul Najiyah adalah ahli hadis. Beliau memberikan contoh ucapan Ibn al-Munzir. In anni tadabbartu kalama Ibn al-Munzir. Aku mentadaburi, mempelajari ucapan-ucapan Ibn al-Munzir rahimahullah. Wajadu annahu daiman idha naqal ijma' yaqul. Setiap kali beliau mengatakan bahwa dalam hal ini telah terjadi ijma, dalam hal ini para ulama telah ijma, yang dimaksud ijma'um man nahfadu qawlahu min ahli al-'ilm. Kami mengambil ucapan ini dari salah seorang ahli al-'ilm. Jadi kurang luas. Mengatakan bahwa ini sudah ijma', itu harus luas, meliputi ulama-ulama dunia yang mutaqaddimin sampai mutaakhirin. Begitu. Maka mengatakan para ulama telah ijma', tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kecuali mencontek. Seperti saya mengatakan dalam hal ini para ulama telah ijma'. Ini kata Syekh Albani. Nah, tentu boleh. Berarti saya bertaklid dengan Syekh Albani. Berarti saya bertaklid dengan Syekh bin Baz. Tapi jika saya mengatakan dalam hal ini para ulama telah ijma, berarti saya sudah menyelidiki seluruh kitab. Meski berarti saya ulama, meski ya. Oleh karena itu ulama yang betul-betul ulama lah yang berhak mengatakan dalam hal ini telah ijma. Lihat saudara-saudara kita ya. Lihat saudara-saudara kita yang mengatakan lihat kiai-kiai Jawa Timur, kiai-kiai Cirebon, kiai-kiai Langitan, kiai-kiai Banten, semua telah sepakat mulu dan itu boleh, tahlilan itu boleh. Nah, terdengar ulama-ulama se Jawa Timur, se Banten gitu. Kecil sekali disini. Ulama ya jangan dibatasi dengan Jawa Timur, Banten, ulama sedunia. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, itu yang dimaksud dengan ulama. Ya. Karena itu ucapan dalam hal ini telah ijma, dalam hal ini telah ijma, ini ucapan besar. Tidak boleh sembarang orang mengucapkan kalimat seperti ini. وَهُوَ بِهَذَا قَدْ اِحْتَفَضَ لِنَفْسِهِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Beliau memaklumi karena apa? Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali beban di luar kesanggupannya. Harus beliau. Ya memang Ibnu Munzir kesanggupannya sampai segitu. Ya, bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Munzir itu ijma ulama, itu ulama di A, di B, di D. Ya memang tahunya segitu. Maka beliau mengatakan, membawakan ayat Allah, وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dan ini kan tidak tercela. Yang tercela kalau apa? Dia bebankan kepada dirinya beban yang dia tidak sanggup. Ah, ini tercela. Tidak bisa sholat berdiri, dia paksakan dengan berdiri. Dia berpegang pada tali, dia minta bantuan anak istri. Ini tercela. Tidak kuat puasa, dia paksakan sampai hampir pingsan. Ini tercela. Begitu juga, dia tidak sanggup beristihad karena dia bukan ulama. Dia tidak sanggup pasti, tapi dia paksakan dirinya, dia beristihad. Berarti dia telah membebani dirinya dengan beban di luar kesanggupannya. Berdosa. Maka salah satu sifat sikap yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah membebani diri dengan beban di luar kesanggupan dirinya. Ini hak. Walakinnana ma'a dhalika naqul. Kami katakan, idza kana ar-rajulu dha isra'in wasi'in. Ketika seseorang mempunyai pandangan luas, ilmu yang dah, faqad yakunu hadha al-qawlu ijma'an. Amma idza kana hadha ar-rajulu la ya'rifu illa ma hawlahu, fa inna qawlahu hadha la yakunu ijma'an wa la yuthaku bihi wa la nahkumu bi annahu ijma'. Seperti yang kita maksud, orang yang akan mengatakan, yang sanggup, yang berani mengatakan bahwa ini telah ijma, ini telah ijma, adalah orang yang luas. Dia baca ribuan kitab, dia baca kitab-kitabnya para ulama, dia telah datangi ratusan ulama baru. Adapun yang dia dapati itu 1-2 guru, ya 3-4 ulama, maka ini belum cukup. Ya, bagaimana orang yang hanya punya 1 guru? Bagaimana orang yang hanya membaca 1-2-3 kitab? lebih tidak boleh lagi mengatakan ini ijma, ini ijma. Ya. Betapa kecilnya kita ketika kita melihat lautan ilmunya para ulama. Luar biasa, dalam, luas. Ya. Ini ilmu para ulama, luar biasa. Nah, kita akan semakin kecil kalau kita berhadapan dengan para ulama. Sebaliknya, yang kita hadapi orang awam, yang kita hadapi orang jahil, maka kita akan merasa besar. Maka berhadapanlah dengan para ulama. Ya, berhadapanlah dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, agar kita selalu merasa kecil, tidak merasa besar di dalam ilmu. مثاله فقال رجل لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة sebagai contoh ketika ada seseorang yang mempelajari hanya madhab Hambali saja, ya, seolah-olah beliau ingin menyinggung, ya, apa yang terjadi di sekitar beliau. Kita tahu bahwa Mekah, Madinah, Saudi dekat dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbal. Kadang-kadang banyak dari pelajar bahkan sudah doktor, ya, masih berputar di mazhab, masih berputar di mazhab. Dan ini kita lihat, ya, para ulama misalnya seperti Syah Al-Bani dan murid-muridnya melihat bagaimana keadaan ada seperti ini, ya. Ada pesan sebagiannya ya. Berbeda dengan orang-orang seperti Syah Al-Bani bebas merdeka. Nah, di sini Syekh Utsaimin sedikit menyindir tentang keadaan ini. Maka disebut sebagai contoh di sini mazhab Hambali. Antum tahu, ya, yang pernah ke Mekah Madinah tentu tak tahu, ya. Ada Jumat dua kali, Tarawih 23, ya. Persis kalau Jumatan seperti ini, seperti nasi kita, ya. Ada yang pertama itu sholat dua rakaat, ya. Allah Allah, kalau melihat zahirnya, ya, seperti qobliyah Jumat, seperti di masjid-masjid di kita, begitu. Yang jelas menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diijtihadkan oleh Utsman bin Affan ditentang oleh beberapa sahabat, salah satunya Ibnu Umar, menentang azan dua kali. Ya. Nah, di sini beliau seolah ingin mengingatkan mereka. Ya. Misalnya seseorang yang hanya mempelajari mazhab Hambal. Kan hari itu bahkan sampai hari ini kan ada pelajaran fikih mazhab. Mereka mengatakan yang tak sedang kami pelajari ini mazhab Syafi'i. Kalau yang antum pelajari itu mazhab Hanafi, tentu berbeda. Ini luar biasa. Agama jadi banyak. Bagaimana tidak dipulangkan kepada seorang manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Fikul madzhab ada. Oleh karena itu para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim mengatakan para ahlul madzhab dan muqallidin dikeluarkan dari rombongan para ulama. Tidak bisa disebut sebagai ulama lagi. Karena ulama merdeka, tidak terikat dengan satu mazhab. Seorang murid Imam Syafi'i lalu berbeda dengan keumuman Syafi'iyah, ini hal yang biasa. Seorang murid Imam Ahmad lalu berbeda dengan mazhab Hambali, ini hal yang biasa. Kalau dia betul-betul ulama. Para ulama sekali lagi merdeka. tidak terkungkung dalam satu bab. Bahkan luar biasa ucapan salah satu tokoh mazhab Syafi'i, apabila kita dapati ayat Al-Quran dan hadis sahih bertentangan dengan mazhab kita ini, mazhab Syafi'i, maka harus kita ta'wil, maka harus kita ta'wil. Luar biasa kejumudan yang luar biasa. Imam Syafi'i sampai dengar, tentu beliau marah. Yang pertama kali mengharamkan kaum muslimin mengikuti mazhab beliau secara 100% adalah beliau sendiri, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kullu ma qultu wa tuhal hadith fahudu bil hadith wala tuqallibu. Setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan perkataanku, ambil hadis yang sahih, jangan bertaklid kepadaku. Beliau yang pertama kali mengharamkan kaum muslimin bermadhab kepada beliau secara menyeluruh, dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam. Nah, madhab memang tidak dikenal di kalangan para sahabat. Ya, semuanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala hadza ijma'u man nahfadu qawluhu min ahli al-'ilm. Lalu orang yang mempelajari fikih mazhab Hambali ini, dia tidak mempelajari fikih yang lain, dia mengatakan dalam hal ini para ahli ilmu telah ijma, dalam hal ini para ulama telah ijma. Bisakah ucapan ini diterima? Jawab, tidak bisa. Tidak bisa diterima. Walaupun dia alim, walaupun dia sudah disebut sebagai ulama, walaupun dia masyhur ma'ruf, tetapi semua orang tahu kalau yang dia pelajari selama ini adalah fikih Hambali. Fikih Hambali, fikih mazhab, salah satu mazhab. Maka ketika dia mengatakan dalam hal ini para ulama telah ijma, belum bisa diterima. Belum bisa diterima. Wa inna qawlahu hadza la yu'tabar. Ucapan orang seperti ini tidak bisa dijadikan ibrah, tidak bisa dijadikan pelajaran. Li'annahu lam yahfaz illa qawlan qalila. Karena yang dia hafal, yang dia pelajari, hanya ucapan sedikit min aqwali ahli ilmi, dari sekian banyak para ulama, serombongan para ulama, yang diambil entah berapa persennya, sedikit sekali. Maka tidak boleh kita ambil sebagai pelajaran. Ya. Kita lanjutkan. Wa qawluhu man ata arrafan aw kahinan. Ya. Di setelah beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan riwayat empat orang imam, empat yang dimaksud siapa sudah jelas, dan hakim mengatakan sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh arraf tersebut, oleh kahin tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, di sini beliau membahas atau barang siapa yang datang kepada arraf atau kahin. Ada dua di sini, arraf syahid. Atau di sini bisa dua makna. Atau di sini bisa dua pengertian. Yang pertama, ragu, syak. Ya. Yang kedua, tidak ragu. Memang arraf dengan kahin sama. Gitu ya. Seperti kita katakan tadi, saya lihat si bulan makan bakwan atau tempe. Tentu dia ragu. Ya. Yang dimakan itu bakwan atau tempe, dia ragu. Karena bakwan dengan tempe beda kan. Dia mengatakan au atau. Saya lihat tadi si bulan makan bakwan atau tempe. Berarti dia ragu. Apa bakwan atau tempe. Berbeda dengan orang yang mengatakan si bulan telah menceraikan atau mentalak istrinya. Ragu kan? Menceraikan atau mentalak ya? Emang apa bedanya? Talak dengan cerai tidak ada bedanya. Talak dengan cerai tidak ada bedanya. Talak mengambil dari bahasa Arab, cerai asli bahasa kita. Tidak ada bedanya, positif. Maka kata-kata au atau bukan keraguan. Hanya mengambil bahasa yang sama. Ya. Yeah. Nah, di sini apa ini? Ragu apa lisan wir? Lisyak atau lisan wir? Itu dibahas terlebih. Mungkin karena keraguan, mungkin karena arraf dan kahin ini satu jenis. Seperti talak dengan cerai tadi. Talak dengan cerai satu jenis. Gitu ya. Maka dengan lafaz atau enggak bermasalah. Au yahtamilu an takuna lisyak. Ayo. Au kadang-kadang bermakna syak. Seperti contoh tadi. Ketika Nabi safar 3 fardah atau 3 mil, maka beliau mengqadha salat. Ini perawiran. Ada fardah dengan mil beda. Berapa kalau salat 3? Ya. Mestinya 3 mil atau 3 fardah atau 9 mil. Kan gitu, satu fardah 3 mil kan kira-kira. Kenapa di sini dikatakan 3 fardah atau 3 mil? Maka di sini perawi ragu. Faidah mengatakan bahwa keraguan perawi tidak bisa dijadikan hujjah. Maka pembatasan 3 mil atau 3 fardah ini tidak dipakai sebagai hujjah oleh para ulama. Karena itu pendapat yang rajih tentang safar mengqadha salat tidak ada hubungannya dengan jarak. Tidak ada hubungannya dengan jarak. Atau kalau tok jarak itu dipakai 3 fardah atau 3 mil itu 3 fardah setelah keluar kota. 3 fardah dari batas kota. Bukan 3 fardah dari rumahnya. Bukan 3 fardah atau 3 mil dari rumahnya. Ya, kalau dari rumahnya berarti kita sekarang ini ke Jakarta Pusat sudah apa? Ya, ke Jakarta Timur apalagi, ke Bekasi apalagi. Nah, secara urut kita masih satu kota dengan Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bekasi dan sebagainya. Ya. Dan kita tidak lazim melihat saudara-saudara kita mengkotor sholat. Tapi Bekasi, ada orang Bekasi ditaruh di BSD. Ya, karena memang safar kembali kepada orang. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّنْوِيعِ dan juga bisa للتَّنْوِيعِ sejenis. فالحديث الأول بلفظ الرأس والثاني بلفظ كاهن والثالث جمع بينهما. Hadis pertama yang dibawakan oleh beliau lafadznya apa? Sudah kita baca. Hadis kedua yang dibawakan oleh muallif lafadznya kahin, juga sudah kita baca. Hadis ketiga yang barusan kita baca itu menjamak dua-duanya, Arab juga, kahin juga. Ah, berarti yang lebih kuat bahwa au tadi litanwi bukan lisyak, karena sejenis, bukan karena ragu. Ya, antara arraf dengan kahin itu sejenis. Siapapun yang menyatakan dirinya mengetahui hal yang lain, yang berbicara tentang masa depan, yang berbicara tentang apa yang akan terjadi esok lusa, tanpa ilmu tabiiyah. Adapun dengan ilmu tabiiyah seperti ramalan cuaca, angin berhembus ke sana kemari dan seterusnya, sudah dibahas oleh beliau dan ini boleh. Kemudian وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه. مؤلف membawa hadis ini, padahal hadis yang pertama dan hadis yang kedua sudah mencukupi. Ya, kan sudah jelas hadis di awal sudah kita baca. Yang kedua jelas. Yang ketiga ini sama, tambahan belakang. Padahal isinya sama persis, syaratnya berbeda. Kenapa? Apakah ini tidak mubazir? Gitu ya. Kenapa beliau mubazir? Nah, di sini dijawab oleh beliau. Beginilah pensyarah ya. Jadi pensyarah itu tahu apa yang ditulis oleh penulis matan. Gitu. Pensyarah sebuah kitab seolah-olah dia muridnya, walaupun tidak ketemu kan. Ibnu Hajar ketemu dengan Imam Bukhari? Tidak. Syekh Utsaimin bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Tidak. Ya. Dan seterusnya Ibnu Rajab Al-Hanbali bertemu dengan Imam An-Nawawi? Tidak. Ya. Imam Nawawi bertemu dengan Imam Muslim? Tidak. Tapi mensyarahkan dan seolah-olah menjadi muridnya. Gitu ya. Faham, membina yang perlu dibina. Karena kan seorang ulama itu tidak luput dari tuduhan. Seorang ulama itu enggak luput dari tuduhan. Tuduhan-tuduhan yang sifatnya ilmiah, kritikan ilmiah, boleh dibantah. Ada yang tidak ilmiah, seperti tuduhan kaum Rafidhah terhadap Imam Bukhari, sama sekali tidak ilmiah, sangat-sangat tidak ilmiah, ya, tanpa ilmu. Bukhari ini orang yang tidak berakal katanya. Rasul meriwayatkan hadis Nabi Muhammad bolak-balik, ya, dari Allah ke Nabi Musa, dari Allah ke Nabi Musa. Apa Allah tidak tahu kalau umat ini akan keberatan dengan sholat 50 kali? Kenapa mesti lewat Nabi Musa? Jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, jadi 5. Apa ini? Tanpa ilmu sama sekali. Kalau dengan ilmu, bantah Imam Bukhari. Bantah Imam Bukhari ini di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif, yang tidak thiqah, yang pembohong, begini, begini. Tidak akan sanggup mereka. Tidak akan sanggup. Imam Bukhari dengan ilmu, mereka dengan kejahilan. Nah, seperti yang kita dengar sekarang, bosok seorang malaikat ditampar pipinya oleh siapa? Nabi Musa, sampai mencelat matanya. Ya. Dikiranya Imam Bukhari itu orang yang dungu, yang tidak tahu apa-apa, ya. Sehingga meriwayatkan sesuatu yang seolah khayal. Melihat tidak ada ulama yang mengkritik Imam Bukhari dari jurusan ini, karena sanadnya luar biasa, tidak bisa terbantahkan. Siapa yang tahu? Tentu para ulama. Yang bukan ulama, ya tidak tahu. Membedakan siapa Ali bin Madini dengan Ja'ad bin Dirham, ya enggak bisa, ya siapa itu? Ja'ad bin Dirham siapa? Ali bin Madini siapa? Yang tahu para ulama mendengar Ali bin Madini luar biasa. Tawaduk mereka di hadapan Ali bin Madini, mendengar Ja'ad bin Dirham rendahkan Ja'ad bin Dirham sampai disembelih oleh seorang khalifah, ya, seorang di wasit Khalid bin Abdullah. Ya enggak tahu, ya biasa saja namanya enggak tahu. Inilah ilmu. لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول. Karena banyaknya dalil itu memperkuat madlul, memperkuat hujjah. Semakin banyak dalil, semakin kuat. Walaupun ketika seseorang membawa satu dalil, sudah cukup. Karena orang menggerakkan jarinya ketika tasyahud, yang dia bawakan hanya satu dalil, satu hadis, tapi sahih, sahih, cukup. Cukup. Maka tidak ada ucapan para ulama menolak sebuah dalil, ini cuma diriwayatkan oleh kumpulan doa, ini cuma diriwayatkan oleh Aisyah saja, ini cuma diriwayatkan oleh Ibnu Abbas saja, sahabat-sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Tidak ada faedah. Ucapan seorang sahabat tentang diri Rasulullah SAW itu hujjah. Tapi kalau ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, nah itu lebih kuat. Beliau mengambil dalil dari persaksian, gitu ya, persaksian. Ada orang jujur, ada orang amanah, semua orang tahu kejujuran dia, amanah dia, terkenal kemana-mana. Lalu dia datang kepada seorang hakim, Pak Hakim, saya melihat si bulan dan bulana berzina, mohon dicambuk atau dicacat. Ya, seorang diri. Semua orang tahu kesolehan dia, kejujuran dia, keamanahan dia. Bahkan termasuk hakim. Nah, dia seorang diri tanpa tiga orang lagi, hanya seorang diri mengatakan, Pak Hakim, saya bersaksi, saya melihat dengan mata saya si bulan dan bulana bersih. Diterimakah persaksian ini? Apa ditolak? Tolak. Tolak. Walaupun si hakim tidak meragukan kejujuran orang soleh. Ada contoh? Abu Bakar. Siapa yang meragukan kejujuran Abu Bakar? Sahabin jari? Tidak ada. Termasuk Umar tidak meragukan kejujuran Abu Bakar. Bahkan bukan sendiri, bertiga, bersama dua orang temannya, berarti bertiga. Datang ke Umar sebagai hakim, ya Amirul Mukminin, kami bertiga melihat bulan dan bulana berzina. Apa kata Umar? Kurang satu. Karena saksi perzinahan minimal empat orang laki-laki. Ini baru tiga. salib satu lagi. Tidak ada. Karena yang melihat memang cuma bertiga. Kata Umar, cabut persaksian kalian. Cabut persaksian kalian. Kalau tidak, justru kalian yang akan aku cambuk 80 kali. Yang dua, karena takut dicambuk oleh Umar, mencabut. Mencabut persaksiannya. Abu Bakar, karena merasa yakin bahwa pulan dan pulana berzina, maka Abu Bakar tidak mencabut persaksiannya. Maka Abu Bakar dicambuk 80 kali. Ya. Nah, dari sini muncul pelajaran yang sangat banyak. Salah satunya, tidak seluruh sahabat mengetahui seluruh ilmu. Lihat, ini ilmu yang mungkin kata kita sederhana ya. Abu Bakar tidak tahu. Abu Bakar belum sampai ilmu ini kepada Abu Bakar, bahwa seseorang yang bersaksi tanpa di bulan-bulan yang berzina, tanpa membawa 4 orang saksi, harus dicambuk 80 kali. Umar tahu dan sahabat yang lain tak. Ya. Yang kedua bahwa saksi dari sebuah perzinahan harus 4 orang minimal, tidak boleh kurang. Ya. Yang ketiga, orang yang ditolak kejujurannya, orang yang ditolak persaksiannya. Kan Abu Bakar ditolak persaksiannya, karena ayatnya jelas. Ya, orang yang mengatakan orang lain berzina tanpa 4 orang saksi, maka cambuklah 80 kali. Kemudian jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Maka persaksian Abu Bakar enggak akan diterima. Maka jika Abu Bakar menjadi saksi pernikahan, tolak. Jika Abu Bakar menjadi saksi pembunuhan, tolak. Dan seterusnya. Tetapi dalam ilmu hadis beda. Lihat. Lihat. Dari sini menunjukkan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang luar biasa, yang dengan ilmu itu sabda-sabda Nabi sampai kepada kita. Maka berapa banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Sementara ketika Abu Bakar bersaksi, saya bersaksi si fulan memukul ini, si fulan membunuh ini, tidak diterima. Tidak diterima. Tapi ketika Abu Bakar mengatakan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, haddatsana Rasulullah, diterima. Ya, karena kaidah mengatakan kullu sahabatin ulu. Seluruh sahabat hadis. Seluruh sahabat asal dia pernah bertemu Nabi, lalu dia mengucapkan qala Rasulullah, haddatsana Rasulullah, sami'tu Rasulullah, wajib diterima. Berbeda dengan tabi'in. Ketika tabi'in mengatakan haddatsana Ibn Abbas, haddatsani Rasulullah, siapa dia yang mengatakan aku mendengar Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa dia? Kuat hafalannya? Siqah? Adil? Apa tidak? Dibahas. Adapun sahabat, tidak ada. Tidak ada pembahasan syarah wa ta'dil pada sahabat, para sahabat. Ta'dil semua, syarahnya tidak ada. Seluruh sahabat adil. Ketika membawakan sabda Nabi, ketika membawakan sabda Nabi, ketika membawakan pendapatnya, maka bisa benar, bisa salah. Tetap bisa benar, bisa salah. Seperti Utsman tadi, dengan pendapatnya, dengan ijtihadnya, beliau menentukan azan pertama sebelum azan kedua. Ada azan dua kali. Sebelum azan masuk waktu, maka di waktu-waktu duha ada azan di pasar untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa ini hari Jumat. Ya, yeah. Ini ijtihad Utsman bin Affan. Salahkah? Umumnya para imam menyalahkan. Dan yang menyalahkan pertama kali adalah para sahabat, yaitu diantaranya yang paling keras Ibnu Umar. Ya, yeah. Jadi kesimpulannya, ijtihad sahabat bisa benar bisa salah, tapi ucapan sahabat yang membawa ucapan Nabi. Kami itu Rasulullah misalnya pasti benar, harus diterima. Tapi ijtihad bisa salah. Kecuali kesepakatan. Ijtihad tapi disepakati oleh seluruh sahabat. Seperti ijtihadnya Abu Bakar memerangi orang sesama muslim yang tidak mau bayar zakat. Ijtihadnya Umar untuk salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ijtihadnya Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Ijtihadnya Utsman membakar mushaf Al-Qur'an yang 6 disisakan 1, tadinya kan 7. Ini semua disepakati oleh para sahabat. Berarti ini ijma' sahabat. Sedangkan Nabi menyatakan la tajtami'u ummati 'ala shalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Maka jika para sahabat sepakat, tidak mungkin itu salah. Kemudian wa dhahiru shari'il mu'allif anna haditha Abi Hurairah man atha arrafan aw kahinan annahu mawquf. Zahir ucapan muallif dengan mengatakan dari Abu Hurairah berkata, barang siapa yang datang kepada Arraf atau kahin tanpa membawa ucapan Rasulullah. Abu Hurairah tidak mengatakan qala Rasulullah. Berarti apa? Apa istilahnya? Marfu apa maufu? Maufu apa marfu? Iya, maufu. Tidak marfu, tidak sampai kepada Nabi. Ini ucapan Abu Hurairah. Ya. Dan an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, barang siapa yang datang kepada Arraf atau kafir, berarti maufu. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya maufu. Ini mampu. Li'annahu qala an Abi Hurairah. Karena ucapannya adalah dari Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah. Berarti mampu. Lakinnahu lamma qala billadhi ba'dahu. Akan tetapi melihat dari ucapan beliau di akhir kalimat, ya, mawqufan billadhi ba'dahu mawqufan, ya, wali Abi Ya'la bi sanadin dayyidin Ibn Mas'ud mithluhu mawqufan. Ah, berarti yang mawquf ini yang belakang. Ya, yang mawquf ini yang belakang. Yang depan mawquf. Bahkan kalau yang depan dan yang belakang sama-sama mawquf, tentu tidak akan terjadi kalimat seperti ini. Ya, tentu yang ada wahuma mawqufani, dua-duanya mawquf. Di sini tidak. Setelah menyebutkan hadis Abu Hurairah tadi, lalu mu'alif mengatakan ada riwayat lain dari Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud, tapi ini mawquf. Nah, berarti mawquf yang riwayat Abu Ya'la tadi. Ya, yang riwayat Abu Hurairah mawquf. Ya. Laisa minna. Beliau membahas laisa minna, bukan golongan kami. Apa yang dimaksud dengan bukan golongan kami? Ini sudah dibahas oleh beliau bahwa ini bukan berarti keluar dari Islam. Bukan golongan kami berarti bukan umatku, berarti keluar dari Islam. Tidak. Tidak. Banyak lafaz-lafaz seperti ini tetapi tidak menunjukkan bahwa ini keluar dari Islam. Wa anna hadza tadullu ala khurujil fa'il min al-Islam. Ini tidak menunjukkan bahwa pelakunya sudah keluar dari Islam. Bal ala hasbil hal, tapi sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ya, ini banyak, bukan umatku, bukan golonganku, tidak akan masuk surga. Ya, tetapi yang dimaksud tidak masuk surga ketika orang-orang yang lain masuk surga. Bukan golonganku yang dimaksud tidak memiliki iman yang sempurna. Atau lafaz jelas kafir. Kafir tidak menunjukkan keluar dari Islam. Ya, kita selalu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Yang sekarang ini seluruh hadis seluruh ulama ahli hadis meriwayatkan secara muallaq. Meriwayatkan secara muallaq. Qala al-Bukhari. Tamitul. Qala berkata Imam Bukhari, haddatsana Yahya bin Ma'in, haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ya, dan seterusnya. Padahal Syahabani itu ucapan Syahabani ya. Padahal Syahabani terlibat dengan Imam Bukhari tidak bertemu. Tapi kenapa Imam Bukhari Syahabani mengatakan qala Bukhari? Nah, itulah muallaq. Tidak ada yang bersanad langsung kecuali buaran pengakuan, bukan yang sebenarnya. Apakah syariat sholat di rumah ketika hujan juga berlaku untuk sholat Jumat? Ya, ya. Salah satu yang tidak mewajibkan seseorang untuk berangkat sholat Jumat adalah hujan. Selain kaki, apa? Muda, wanita, ya. Saat imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan rabbana wa lakal hamd dengan jahat atau sir atau pengetahuan. Hukum asal, para makmum tidak disunahkan menjahat seluruh bacaan kecuali amin, kecuali amin. Bakal kafirul kulimam, kafir intikam, Rabbana wa lakal hamd, al-fatihah, Muhar Rabbin alaz, Muhar Rabbin adim. Semuanya sir. Adapun terdengar desis, terdengar gerakan bibir, ini tak masuk sir. Rajahar menjahatkan. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Amin ya. Tidak. Oh, sudah. Nah, ini termasuk sir. Maka sebagian orang salah paham dengan jaharnya sholat zuhur dan sholat asar itu dengan riwayat bahwa aku mendengar bacaan Nabi membaca ini, itu karena tadi desisan tadi, gerakan bibir tadi yang sering kita juga lakukan. Iya, nah, ini sih tidak termasuk jahat. Saksi untuk zina jika dari 4 2 orang diantaranya adalah pendusta, apakah saksi persaksian mereka? Kalau terkenal sebagai pendusta jelas masyhur. Tidak, karena kan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Adil yang maksud di sini menjalankan perintah Allah. Ya, yang pertama itu, yang kedua melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka di luar ini tidak diterima. Ini bukan berarti bahwa harus orang yang mulia, ulama, tidak. Ya. Yang penting dia muslim, menjelaskan perintah Allah yang wajib, surah lima waktu, puasa Ramadan, menjauhkan diri dari zina, khamr, judi. Ini cukup dikatakan tadi. Jika terlambat sholat Jumat dan khatib sudah berkhutbah, lebih utama mendengar khutbah atau sholat sunnah. Dari jadilah Nabi sedang khutbah Jumat, ada orang datang, langsung duduk. Nabi menyuruh orang tersebut sholat dua rakaat, sholat dan berdiri. Ini dalilnya jelas. Kalau dengan ro'yu, mungkin bisa kita katakan selesai terbukti tidak wajib. Adapun mendengarkan khutbah sang khatib wajib. Apalagi yang khutbah Rasulullah tersebut penuh dengan ilmu, mestinya lebih baik mendengarkan khutbah. Apa ini? Ra'yu, pendapat, akal, pemikiran. Adapun perintah Nabi, jadi perintah Nabi dalil dan ujlah hak sahih. Baik, Nabi menyuruh salat dua rakaat kepada orang yang langsung. Apakah tidak sabar dan telah sampai di tujuan apabila sholat, apakah masih bisa menjawab atau sholat dengan sempurna? Mungkin ini tidak tahu, menjamak itu sempurna ya. Sempurna menjamak bisa, menjamak tapi sempurna, tidak kosong gitu ya. Maka harus dibedakan antara menjamak dengan mengkosong. Sholat yang empat rakaat jadi dua itu namanya kosong. Sholat dua sholat digabung jadi satu, sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur atau dilakukan di waktu asar, sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib atau dilakukan di waktu isya, dua-duanya ini disebut jamak. Ya, maka apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud kotor, maka selagi kita belum sampai kembali ke kota kita, maka masih disunahkan mengkotor. Tapi ingat kita Ali bin Abi Thalib, di mana beliau kembali ke kota beliau yaitu Kufah, ibu kota kaum muslimin hari itu di Kufah. Ya. Rumah-rumah di Kufah sudah kelihatan, tetapi Ali masih mengkotor sampai betul-betul masuk Kufah. Dan ini tidak diingkari oleh sahabat. Adapun jamak tidak, adapun jamak mau safar mau tidak, kalau ada masyaqqah, ada kesulitan, silakan dijamak. Kalau tidak ada kesulitan, tidak boleh di. Bagaimana hukum sholat sambil memegang Al-Quran untuk dibaca setelah Al-Quran? Sebagian ulama membolehkan, tapi ini sholat malam ya. Karena memang disukai sholat malam lama berdiri, membaca surat yang panjang. Tetapi tentu ini bukan yang sholat. Yang terbaik hafalkan dulu ya. Saya kira siapapun dia ketika menyisihkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran, insyaAllah ta'ala dia akan mendapatkannya. Entah satu juz, entah dua juz ya. Asal menyisihkan waktu dan Allah memberikan pertolongan insyaAllah ta'ala. Jangan disangka bahwa menghafal Al-Quran sesuatu yang berat, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Tidak, tidak. Ya, siapapun kalau memang mujahadah bersungguh-sungguh, insyaAllah ta'ala Allah akan memberikan jalan. Ulama dengan wali derajatnya di mata Allah lebih tinggi mana? Lebih tinggi ulama, lebih tinggi ulama. Karena ulama umumnya pasti wali, wali belum tentu ulama. Karena untuk menjadi ulama dia harus kepala Quran, apakah saya Bukhari, saya Muslim dan seterusnya, faham dengan faidah masalah untuk fikir. Tentu tidak semua orang tahu, tapi untuk jadi wali semua orang bisa. Ketika dia salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, ketika dia mampu jauh dari zina, khabar, judi, diterjemah, maka dia menjadi wali. Alladzina amanu wa qamu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman yang maksud tidak syirik. Bertakwa yang maksud melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Itulah wali. Bolehkah menggabungkan dua atau lebih dari satu niat dalam ibadah sunnah? Tidak boleh. Kita sering kita bahas satu amalan satu niat, satu sholat satu niat, bahkan satu mandi satu niat. Ya, tidak boleh dengan dua niat. Bagaimana jika kita mendatangi sholat jenazah dalam keadaan terlambat? tidak dinukil ya, tidak dinukil seperti apa Allah ya. Atau seandainya memang terlalu terlambat, kita bisa menyelati setelah itu ya. Tidak benar dia menjawab masuk, maka tambah takbirnya ini perlu dan ya, karena ini ibadah. Ibadah makhdoh tidak boleh dengan iya, harus dengan jadi tersedih. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.